Wirid apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat fardu? Baik, tentang lafaz atau wirid yang disunahkan setelah salat fardu, di antaranya mengucapkan astaghfirullah 3 kali. Juga Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Juga ada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la ta'bud wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'ma wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahul din wa law karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Demikian pula membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu digenapkan ya menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian pula membaca hadis membaca ayat kursi. Ini di antara zikir-zikir yang disunnahkan untuk kita baca setelah sholat. Ya. Dan termasuk bid'ah dilakukan secara berjamaah. Ya. Yang disunnahkan dilakukan sendiri-sendiri, masing-masing orang. Bukan dilakukan dengan berjamaah. Baik. Ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ya. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Sa'id bin Wahaf al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Beliau punya buku yang bagus, yaitu Hisnul Muslim, ya. Silakan merujuk pada kitab Hisnul Muslim, ya. Di situ dijelaskan dengan dalil-dalilnya secara detail. Baik.